Bukannya perpisahan yang ku tangisi. Namun yang ku sesalkan caramu kasih. Sesaklah nafas dalam dada ini setelah ku baca surat undanganmu. Jangankan untuk bicara, berdiri aku tak mampu. Darah pun serasa membeku. Baru kemarin kau ucapkan janji akan selalu setia walau hidup seadanya. Sungguh mati tak kusangka dirimu yang aku cinta ternyata menyimpan dusta. Sesaklah nafas dalam dada ini. Bahagia yang kau cipta, pedihnya ku rasa. Tak mungkin terlupa sampai akhir nanti. Teganya hatimu kasih, tiada menimbang rasa. Sesaklah nafas dalam dada ini setelah ku baca surat undanganmu. Jangankan untuk bicara, berdiri aku tak mampu. Darah pun serasa membeku. Sesaklah nafas dalam dada ini. Ini walaupun terasa sakit dalam hati. Bahagia yang kau cipta, pedihnya ku rasa. Tak mungkin terlupa nanti. Teganya hatimu kasih, tiada menimbang rasa. Sesaklah nafas dalam dada ini setelah ku baca surat undanganmu. Jangankan